Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Afatul Lisan fi Dhul Kitab As-Sunnah karya Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, berkenan dengan pertemuan yang lewat, ada satu kata yang tidak saya terjemahkan di halaman tadi, pembahasan tentang masalah fasal sani al-jidal bil batil di halaman kedua, ada ayat di surat Al-Hajj ayat ke-8 dan 9, wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir thaniya itfihi. Ya, itfi maknanya adalah janib, sisi. Thaniya itfihi maknanya di tafsir jalan lain, lawa unuqahu takabburan. Dia memelintir lehernya atau memalingkan lehernya takaburan karena sombong. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, al-khusumah wan niza', hobi berdebat dan bertengkar. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ilallah, sesungguhnya orang yang paling Allah murkai adalah alatul khisam. Al-alatu maknanya adalah syadidul ludud, kathirul khusumah. Ada yang keras pertengkarannya dan banyak mendebat. Al-khasim maknanya alladhi yakhsimu akronahu, yang suka mendebat teman-temannya, wa yahujuhum, dan membantah kawan-kawannya, bil batil, dengan cara-cara yang tidak, yang cara-cara yang yuhajuhum bil batil, mendebatnya dengan cara yang tidak benar, walayakbulul haq, dan dia adalah orang yang tidak menerima kebenaran dalam perdebatan. Maka kita adalah manusia. Maka Nabi sampaikan, orang yang paling Allah benci, Allah murkai adalah orang yang hobi berdebat, hobi membantah, yang membuka lapak perdebatan di sana dan di sini, di dunia nyata ataupun di dunia maya. Maka orang yang hobi berdebat ini adalah abghadur rijal ilallah, orang yang paling Allah murkai. Dan hadis ini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kemudian murka Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, kemurkaan Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling Allah murkai dan ada yang kurang dari itu dan ada yang kurang dari itu. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana sunya syaitan," yaitu iblis, "qad ayyisa," sungguh dia telah berputus asa untuk disembah oleh al-musallun, orang-orang yang salat, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fi tahrish bainahum, akan tapi iblis tidaklah putus asa untuk membuat keributan di antara orang-orang yang salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka setan itu membuat keributan di antara orang-orang yang rajin sholat, di antara orang-orang yang beriman, boleh jadi rajin pengajian dan yang lainnya, bil khusumat, dengan cara menebarkan semangat berdebat antara satu dengan yang lain, wasyahna, dan menyebarkan kebencian satu dengan yang lain, wal hurub, dan kemudian memprovokasi agar terjadi peperangan, wal ighra bainan nas, dan ngompor-ngompori manusia bi anwa'il ma'asi, dengan melakukan berbagai macam maksiat, wal fitan, dan kerusuhan, wa ghairiha, dan lainnya. Ya, maka iblis itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Ya, dan yang dimaksud dengan al-musallun di sini bisa jadi kita maknakan al-nya adalah al-jinsiyah, sehingga yufidul umum. Ya, sehingga artinya iblis berputus asa untuk disembah oleh semua orang yang salat di jazirah Arab. Semua, kalau semuanya menyembah iblis maka mustahil. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang rajin sholat ternyata kemudian melakukan kemusyrikan menyembah iblis dengan mentaati perintah iblis yang mengajak untuk melakukan kemusyrikan. Tapi kalau semua tidak mungkin, itu semua tidak mungkin. Kemudian makna yang kedua, al-musallun di sini adalah al-nya al-ahdiyah. Dan maknanya adalah para sahabat. Ya'budahu al-musalluna. Putus asa untuk disembah oleh mereka-mereka orang yang sholat. Siapa itu mereka-mereka? Para sahabat. Dan ini adalah makna yang benar. Ini adalah makna yang benar. Bahasanya ya tentu para sahabat adalah orang-orang yang Allah jaga imannya, sehingga mustahil mereka mentaati iblis untuk melakukan kemusyrikan. Dan mentaati iblis untuk melakukan kemusyrikan itulah yang disebut dengan menyembah iblis. Meskipun boleh jadi yang kemusyrikannya bentuknya menyembah pohon, ya, menyembah batu atau yang lain, itu sama dengan menyembah iblis, karena iblislah yang memerintahkan, mengajak dan memprovokasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang jadi mahalu syahid di sini adalah walakin fitahrish bainahum. Akan tapi iblis itu masih punya harapan, ya, untuk ya, harapan yang kemudian memuaskan dirinya dengan cara membuat keributan dan kerusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat, bahkan di antara orang-orang rajin sholat jamaah di masjid, namun satu dengan yang lain bermusuhan, satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Dan benarlah apa yang Nabi sampaikan di sini, iblis tidak putus asa dan iblis berhasil. Dan iblis berhasil untuk membuat keributan di antara orang-orang yang rajin sholat, bahkan boleh jadi rajin sholat di masjid, antara satu dengan yang lain ya, itu kemudian boleh jadi saling mendiamkan, kemudian satu dengan yang lain saling menaruh kebencian, kemudian terjadi di persaingan yang tidak sehat, bahkan boleh jadi di antara sama-sama anggota takmir masjid, yang satu ingin jadi ketua takmir, yang satu dengan yang lain, akhirnya terjadi keributan ya, di antara satu dengan mereka. Dan itu satu hal yang menyenangkan iblis, dan itu satu hal yang membahagiakan iblis, dan itulah satu hal yang diantara hal yang diharapkan oleh iblis yang membahagiakannya. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidusnya, Allah membenci. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya diantara sifat Allah yang wajib kita imani adalah burdun, membenci sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang Allah benci? Kulla ja'dhariyin. Ja'dhari maknanya al-fadhu, orang yang kasar. Al-ghalid, orang yang keras. Keras, kasar, al-mutakabbir, sombong. Dan biasanya orang yang keras dan kasar adalah orang yang sombong. Sehingga tidak bisa kemudian dinasihati. Nah, orangnya keras, orangnya kaku, itu identik dengan berangkat dari sombong. Nah, orang berasal dari sombong kemudian kaku. Karena sombong dia tidak mau dinasihati dan tidak mau mendengar nasihat orang. Boleh jadi dia diam ketika dinasihati karena yang nasihati orang yang lebih tua atau yang lain, namun itu tidak mengubah sikapnya. Dia tetap begitu saja. mutakabbir, sombong, tidak menerima nasihat, kaku, kemudian itu kepada orang yang lebih tua, orang yang dia berkewajiban untuk menghormatinya, dia diam. Namun kepada orang yang dia anggap lebih rendah, maka keluarlah kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Nah, dan ini adalah manusia yang Allah benci. Demikian juga Allah benci jawadin. Jawad maknanya al-jamu' al-manu'. Rakus plus pelit. Dan ini adalah pelit yang keterlaluan. Pelit yang dicampur dengan rakus. Maka dia rakus dengan harta. Dan seorang itu dikatakan rakus dengan harta manakala dia cari harta tanpa melihat halal dan haram. Adapun orang yang semangat kerja namun dalam batas-batas yang halal, tidak kita katakan rakus dengan harta. Orang yang rakus dengan harta adalah orang yang semua cara ditempuh untuk mendapatkan harta. Setelah punya al-manu, maka dia pelitnya tidak ketulungan. Jangankan orang lain, boleh jadi sama anaknya sendiri pelit, sama istrinya saja pelit. Meskipun boleh jadi malah royal dan malah kemudian dermawan sama teman-temannya. Maka ini al-manu. Dan orang yang terkumpul padanya dua hal ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Orang yang rakus dalam cari harta plus kemudian pelit setelah mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah sakhabin fil aswaq, orang yang suka teriak-teriak di pasar. Oh, ini penjual obat ya. Teriak-teriak pakai speaker. Maknanya sakhab, ya kita lihat maknanya sakhab, orang yang suka teriak-teriak, artinya kathrud dajid. Dajid itu suara yang keras, yang tidak jelas, gaduh. Kathrud dajid, sering kemudian bersuara yang gaduh. Wal khisam al mutakabbir, orang yang suka bertengkar, al mutakabbir dan sombong. Orang yang sombong kemudian suka bertengkar sehingga teriak-teriak. Nah, ini bukan sembarang. Maka kalau teriak-teriak jualan obat berarti enggak masuk ya. Namun al mutakabbir, orang yang sombong kemudian karena sombong dia bangga dia dengan pendapatnya, maka kemudian dia suka bertengkar dan berdebat. Dan supaya dia memenangkan perdebatan, karena dia sebenarnya tidak punya banyak argumen dan alasan, akhirnya dia teriak-teriak. Maka yang jadi mahalus syahid, yang berkaitan dengan topik besar kita yaitu suka berdebat, adalah kalimat ini berarti. Jawa sakhabin fil aswaq. Kenapa disebut pasar? Ini yang dimungkinkan untuk merupakan ruang publik di mana orang itu duduk dan orang itu ketemu dengan orang lain dan akhirnya terjadi perdebatan sengit di situ. Maka di antara hal yang Allah benci adalah orang yang suka debat kusir. Berarti terjemah bebasnya orang yang suka debat kusir. Yang perdebatan yang kaedahnya siapa yang suaranya paling keras dan itulah yang menang. Ini sakhab fil aswaq. Dia teriak-teriak di pasar dan di ruang-ruang publik yang lain karena ingin memenangkan perdebatan dan pertengkaran. Dan orang yang Allah benci adalah orang yang jifatin bil lail himarin bin nahar. Orang yang di waktu malam dia itu, kata orang Jawa, batang. Batang kalau tidur enggak pakai tahajud. Begitu tidur ya sudah makbles, pleksek, bangun-bangun subuh. Orang yang enggak kemudian terganggu dengan suara kokok ayam dan sebagainya. Pokoknya tidurnya batang. Nabi katakan jifatin bilail, kalau malam batang. Nah, itu yang paling terjemah paling cocok ya. Jadi bangkai di malam hari ya kurang ini ya, diksinya kurang mantap kan. Jadi bangkai di malam hari ya kurang mantap diksinya kan. Kalau tidur malam hari batang, ya, diksinya lebih ini. Himarin bin nahar, ya, namun kalau siang isinya cuma sibuk dengan dunia, kerja cari duit. Siang itu cuma cari duit, malam enggak pernah bangun malam. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya, kaljifah seperti bangkai, karena dia kerja di siang hari, kalhimar seperti keledai. Tiwalan nahar, kerjanya dari pagi sampai sore. Lidunyahu, yang dipikirkan hanya dunia dan dunia, tambah duit dan tambah duit. Wayanamu tiwalal lailihi, sepanjang malam tidur. Sepanjang malam tidur, kaljifah alati la tataharrak. Sama persis dengan bangkai, gerak saja enggak. Gerak saja enggak, apalagi bangun, apalagi sholat, apalagi sholatnya sholat malam, jangan tanya. Maka dari pagi sampai selama siang, pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, isinya mikir dunia. Pulang sampai rumah, sudah cuma tidur. Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk sekedar salat witir, tidak ada waktu untuk salat malam. Maka ini orang yang Allah benci, pemburu dunia, yang tidak pernah kenal lelah memburu dunia. Alimun bi amri dunya, jahilun bi amri akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang pintar dalam urusan dunia namun blank untuk masalah akhirat, masalah agama. Maknanya di penjelasannya, ai bima yub'iduhu anillah. Dia demikian menguasai berilmu tentang perkara dunia yang menjauhkannya dari Allah. Menasai fitahsiliha, berupa kerja keras untuk mendapatkannya. Cara-cara dagang, hal-hal yang kemudian menyibukkan dia, cara-cara bisnis, demikian mahir. Dan ini sebenarnya tidak tercela, namun tercela manakala disambung dengan kalimat selanjutnya, jahil bi'amril akhirah. Namun enggak tahu apa-apa dan tidak punya peduli untuk belajar untuk urusan akhirat. Jahil bi'amril akhirah. Tidak punya ilmu sama sekali kalau urusan akhirat. Kalau urusan bisnis, gimana cari duit, gimana kerja yang menghasilkan, trik-trik bisnis, setiap seminar dia ikuti. Seminar-seminar bisnis, entrepreneur dan sebagainya, dilahap semua. Sehingga dan dia ahli karenanya. Namun masalah agama dia blank. Masalah agama dia sama sekali tidak ngerti. Masalah kemudian bagaimanakah wudhu yang baik, gimanakah sholat yang benar, gimana kalau saya lupa dalam sholat, sujud sahwi itu gimana. Dia tidak punya kepedulian untuk mempelajarinya, mengkajinya, mengilmuinya. Dan gimana supaya kemudian bisa buka bisnis dengan kerja dengan modal dengkul. Wah, itu semangat. Wah, itu demikian tertarik. Namun jika ada tawaran, ayo ngaji, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat, gimana ayo baca Quran, ayo tahsin Quran, tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian. Dan dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang disebut dengan orang yang alim bi amri dunia, orang yang demikian mahir dalam perkara dunia, digambarkan oleh Hasan Al-Basri dengan mengatakan, seandainya kemudian diletakkan badannya uang dinar, dia cuma cukup dengan megang, dia sudah tahu ini dinar ini asli atau palsu, ini emasnya imitasi ataukah bukan, ini beratnya sekian, ini sekian gram lebih sekian. Cukup dengan memegangnya, Cukup dengan memegangnya, maka semua keterangan tentang uang dinar tadi dia telah ngerti, sangat-sangat pakar sekali. Cukup dengan uang ini diletakkan, wah ini dia tahu, oh ini beratnya sekian, oh gini-gini, oh ini beratnya sekian, oh ini asli, oh ini karatnya sekian karat. Cukup dengan dipegangkan di tangannya, maka dia demikian lihai, demikian menguasai perkara dunia. Namun dia tidak ngerti masalah akhirat, masalah wudu, masalah tayamum, cebok yang benar bagaimana, kencing yang benar bagaimana, blank, enggak ngerti. Bagaimana katohara, gimana itu tayamum, enggak ngerti. Dan enggak ada kepedulian dan enggak ada perhatian dengan hal tersebut. Namun kalau kemudian perkara dunia, maka dia luar biasa. Cukup dengan dengarkan suara motor, dia bisa tahu, oh ini motor apa, ya, ini Supra keluaran tahun berapa, itu cukup dengan suaranya saja. Cukup kemudian dia dengar suara mobil lewat, dia tahu, oh ini Honda ataukah ini ataukah ini dan itu, langsung ngerti, oh ini tahun sekian keluarannya, cukup dengan suara. Kalau contohnya Hasan Al-Basri, cukup dia pegang duit, dia taruh di sini, dia ngerti semua ini apa. Cukup dengan dengar suaranya dia tahu, oh ini ya, keluaran tahun sekian, ini pabriknya di sini dan seterusnya. Ya, jadi mahalus syahid yang jadi sisi pendalilan berkenaan dengan masalah hobi bertengkar adalah sahabin fil aswaq. Orang yang sombong, kemudian orang yang suka debat kusir di ruang-ruang publik. Debat kusir di ruang-ruang publik, teriak-teriak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak suka. Artinya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish dan mutafahish. Orang yang omongannya kotor, omongannya ya, buruk. Namun orang yang omongannya kotor itu ada dua model. Ada yang disebut dengan fahish dan ada yang disebut dengan mutafahish. Apa bedanya? Fahish artinya adalah orang yang yursil lisanahu bima la yambaghi wa dzul fuhsy. Dia adalah orang yang melepas lisannya tanpa kontrol, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak patut untuk diucapkan. Nama-nama hewan dan sebagainya. Ini fahish. Bima la yambaghi, keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang tidak patut. Perkataan-perkataan yang tidak patut. Wa dzul fuhsy, disebut juga fahis ini dengan dzul fuhsy atau dzul fuhsy adalah huwa al-qabih fil aqwal wal af'al. Orang yang jelek perkataannya dan perbuatannya. Wal mutafahish, sedangkan mutafahish itu ada orang yang yatakallam, memaksakan diri untuk mengucapkan perkataan yang kotor, wa yata'atahu, dan melakukannya dan menggunakannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dua jenis orang yang semuanya adalah orang yang kotor lisannya, buruk lisannya. Nah, orang yang buruk lisannya ada dua jenis. Yang pertama adalah al-fahis. Al-fahis itu adalah orang yang menjadikan ucapan kotor sebagai menu kesehariannya. Orang yang itu hobinya. Yang itu keluar, ya, keluar itu secara refleks dan otomatis. Nah, orang yang telah punya tradisi dan budaya ngomong yang kotor. Itu fahis. Kemudian mutafahis itu adalah orang yang kadang-kadang ngomong kotor, kadang-kadang, ya sebulan sekali atau ya, triwulan sekali atau satu semester sekali, namun dia ngomong kotor, namun meskipun kadang-kadang, sehingga untuk untuk kemudian untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kalau yang tadi itu gerak refleks dan otomatis, ini pakai mikir. Ini saya ngomong apa ya? Ini diksinya apa yang bagus ya? Dia yatakallaf. Dia harus bersusah payah mikir ini kalau saya mau pengen ngomong kasar apa bahasanya. Dia enggak punya kamus. Dia enggak punya hafalan kata-kata kasar, sehingga ketika kemudian mau kemudian ngasih respon omong-omong kotor, mikir dulu. Ini bahasa kasar apa ya kalau dipikir dulu. Oh ya, ketemu baru kemudian dikeluarkan. Kenapa? Karena dia jarang-jarang mengucapkannya. Boleh jadi langka-langka dia melakukannya. Nah, dua-duanya Allah benci. Dua-duanya satu hal yang Allah benci. Orang yang kemudian kata-kata kasar, kata-kata tidak bernilai, kata-kata yang tidak bermutu, itu jadi menu kesehariannya, sehingga dia mengucapkannya secara otomatis, ya, gerak refleks. Begitu ada kemudian apa, kemudian responnya ucapan-ucapan yang kotor. Atau orang yang jarang-jarang, kadang-kadang ngomong kata-kata yang kotor, namun dengan sadar dia mengucapkannya, dengan sengaja dia mengambilnya, mengucapkan kata-kata tersebut. Mau model pertama atau model kedua, semuanya satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dua jenis manusia di atas. Nah, kenapa ini dimasukkan di bab pertengkaran? Wallahu a'lam. Ya, karena inilah senjata andalan orang yang debat kusir. Orang yang kemudian tengkar tanpa etika, tanpa persiapan ilmu, maka yang diandalkan adalah menjadi fahish atau mutafahish. Menjadi orang yang omongannya kotor. Nah, itu yang keluar. Maka debatnya isinya caci maki, bukan dalil, bukan argumen, karena dia bukanlah orang yang berdebat dalam keadaan punya kelayakan untuk berdebat. Dari sisi kemudian kemampuan untuk mengontrol emosi, dari sisi ilmu, dari sisi bekal pengetahuan, dia tidak punya. Sehingga debatnya adalah debat dengan mengeluarkan daftar kata-kata caci maki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam, orang yang melampaui batas. Nabi katakan sebanyak 3 kali. Nah, tanatto itu terlarang dalam semua hal, termasuk tanatto dalam ucapan. Berdasarkan hadis ini, berlebih-lebihan itu terlarang, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah benci, baik dalam masalah memuji, baik dalam masalah mencintai. Berlebih-lebihan semuanya terlarang. Dan di antara berlebih-lebihan yang terlarang adalah tanattu' fil kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam berbicara? At-ta'amuq fihi wa tafassuh. Berdalam-dalam dalam masalah berbicara dan sok fasih. Fahum al-muta'amiquna, maka mereka adalah orang-orang yang berdalam-dalam. Al-ghalun, orang-orang yang berlebihan. Al-mutajawizuna al-hududa, orang yang kelewat batas dalam berkata, dalam demikian juga dalam bertindak. Ya, maka di antara bentuk berlebihan dalam berkata-kata adalah tafasuh. Ya, adalah kemudian memaksa sok kemudian fasih, sok keren dalam berbicara. Ya, sok keren dalam berbicara. Dia ingin supaya orang itu berdecak kagum dengan pembicaraannya, maka gimana cari istilah-istilah yang orang itu tidak faham, kan? Nah, istilah-istilah yang orang itu cuma gedek-gedek, ini apa, pinter banget ya. Karena dia merasa sok intelek, ngomong sama di kelompok petani, itu malah kemudian ngomongnya pakai sasi-sasi, pakai ini. Ini gorengan apalagi, ada sasi ini, sasi apa. Tafasuh. Dia sok fasih dalam bergaya dan sok kemudian fasih dalam perkataannya. Demikian juga orang yang berlebihan, termasuk dalam hal ini adalah orang yang berlebihan dalam berkata-kata. Dan orang itu berlebihan dalam berkata-kata, ya, di antaranya adalah caci maki. Ya, kemudian tidak semestinya dia berkata dengan perkataan tersebut. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yubridul baligha minarijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-baligh minarijal. Nanti akan ada penjelasannya apa itu maknanya. Alladzi yatakhallal bilisanihi, yang dia ya, itu kalau terjemah Jawanya ada ya, gayemi itu apa bahasa Indonesianya gayemi ya. Ya takhallalu bilisanihi, dia kemudian kalau menyela-nyela dengan lidahnya. Dia sudah selesai makan, namun kemudian masih lidahnya masih digerak-gerakkan. Sudah selesai makan, makannya sudah selesai. Lebih jelasnya, kama tatakhallalu al-baqarah, sebagaimana sapi. Bilisaniha, dengan lidahnya. Gimana sapi kalau sudah selesai makan? Masih sibuk unung. Ya? Apa itu bahasa Indonesianya? Orang Jawa ada kosakatanya, gayemi ya. Ini enggak ada makanannya kan? Enggak ada makanannya kan? Sapi selesai makan dia duduk santai kan? Si sapi ini duduk santai, ini mulutnya masih ribut itu. Itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Arabnya ada, bahasa Jawanya ada. Bahasa Indonesianya enggak ada. Atau sementara enggak ada. Kama tatakhallalu al-baqarah bilisaniha, sebagaimana sapi itu menggerak-gerakkan mulutnya, lidahnya setelah selesai makan. Nah, itu yang disebut orang seperti ini, orang yang disebut dengan al-baligh minarijal. Penjelasan detailnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, diberi judul bab oleh Abu Dawud, babu maja'a fil mutasyaddiqi fil kalami. Bab tentang orang yang bersombong-sombong dengan perkataannya. Penjelasannya, walladzi yudhiru tafassuh. Dia itu adalah orang yang menampakkan kefasihan dan kepandaian dalam berbicara. Taihan alal ghair, karena sombong terhadap orang lain. Merasa lebih pintar, saya intelek, gelar saya panjang, saya akademisi, saya itu mahasiswa. Taihan alal ghair, kesombongan untuk kemudian pada orang lain. Watafassuhan, dan sok fasik, sok mentereng dalam berbicara. Wasti'la'an, dan menyombongkan diri. Wa wasilatan ilal iktidar ala tazhiri azimin wa ta'dhimi hakirin. Dan mencari jalan, mencari sarana ilal iktidar, untuk punya kemampuan mengecilkan orang yang besar dan membesarkan orang yang kecil. Au biqasdi ta'jizihi, atau dia bermaksud untuk membuat orang lain itu tidak bisa mengimbanginya, tidak mampu menyainginya. Atasinil batil, atau kemudian dia mentereng dalam berbicara untuk menampakkan indah kebatilan, sehingga kebatilan itu nampak dan indah ternampak lihat fi suratil haq, dalam bentuk kebenaran, atau sebaliknya. Dia jelekkan kebatilan sehingga kebatilan itu seakan-akan sebagai kejelekan. Kebenaran itu seakan-akan satu kejelekan dan keburukan. Au yaqsudu ijlalal hukami lahu, atau dengan tujuan supaya penguasa itu menghormatinya. Ijlalahu wa wijahatahu, kemudian untuk memuliakannya. Wa qabuli syafa'atihi, dan mendengar perkataannya. Wa wa yatasyaddaqu bilisanihi, maka dia bersombong-sombong dengan lisannya. Ini bersombong-sombong dengan lisan, dengan omongan, itu dalam bahasa Arab pakai kata-kata yatasyaddaqu. Yatasyaddaqu. Kalau yatasaddaqu itu bersedekah. Kalau ini yatasyaddaqu, ini artinya bersombong-sombong dengan lisannya, dengan omongannya. Ini sya sama sad nanti maknanya berbeda. Yatasaddaqu bersedekah. Yatasyaddaqu artinya bersombong-sombong dengan perkataannya. Diambil dari kata-kata syidqun. Kalau pakai sad syidqun artinya jujur. Kalau pakai sya syidqun artinya ujung mulut. Dan setiap orang tentu ada dua ujung mulutnya. Maka yatasyaddaq adalah orang yang melebarkan mulutnya selebar-lebarnya untuk bersombong-sombong dengan perkataannya, gede dalam omongan gitu, besar dalam omongan. Kama tatasaddaqu al-baqara bi lisaniha, sebagaimana kemudian sapi itu kemudian menggerak-gerakkan mulutnya setelah selesai makan. Itu yang disebut dengan al-baligh minar rijal. Terjemah bebasnya berarti orang yang bersombong-sombong, yang sok fasih, sok mentereng omongannya, sok keren ucapannya. Dan kenapa orang tersebut melakukan hal ini? Tadi dikatakan taihan alal ghair, boleh jadi karena sombong atas orang lain. Saya ini terpelajar, saya ini akademisi, saya ini. Maka dia berbicara dengan perbicaraan yang mentereng, orang lain tidak faham, untuk menunjukkan kesombongannya. Atau kemudian dia berkata-kata yang dia susun sedemikian rupa, dia tata sedemikian rupa supaya orang itu terpukau dengannya, dalam rangka untuk tasli azimin, merendahkan orang yang besar dan membesarkan orang yang rendah. Atau dia tujuannya untuk ta'jiz, agar lawan bicaranya tidak bisa ngimbangi dia dalam berbicara. Karena lawan bicaranya enggak paham apa yang diomongkan, akhirnya dia ya diam saja. Maka dia buat orang lain itu tidak mampu mengimbangi kemampuannya dalam berbicara. Maka dengan dia berkata-kata yang mentereng, berkata-kata yang wah. Atau tujuannya untuk dia buat kalimatnya itu sedemikian rupa dalam rangka untuk supaya kebenaran itu nampak sebagai satu kejelekan, atau kejelekan itu nampak sebagai sebuah kebaikan. Atau dia kemudian berkata-kata yang mentereng karena ini sambutan atau kemudian ceramah di depan penguasa, di depan presiden, di depan bupati, di depan gubernur. Dia tata perkataannya sedemikian mengagumkan, agar penguasa, presiden atau gubernur atau bupati manggut-manggut terkagum-kagum. Wah, ini orang ini luar biasa. Tujuannya apa? Supaya dihormati oleh penguasa. Supaya kemudian saran-sarannya, perkataannya kemudian didengar oleh penguasa. Maka kemudian dia maka dia kemudian berbicaranya sok keren, sok wah, karena khusus ini mau berbicara di depan penguasa. Maka ini satu semacam kelakuan-kelakuan semacam ini itu satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yubghidu al-baligha minar rijal. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memperindah perkataan-perkataannya, memuahkan ucapannya. Nah, apa bunganya di bab perdebatan? Tadi disampaikan di antara tujuan dari orang ini adalah untuknya supaya lawan bicaranya tidak bisa mengimbanginya. Maka itu di antara trik orang kemudian dalam tengkar dan debat. Tengkar dan debat, dia kemudian buat perkataannya itu demikian wah, orang itu silau dan orang itu tidak bisa mengimbangi dan menyainginya. Nah, kemudian apa sisi kesamaan antara orang yang semacam ini dengan sapi? Tadi kata Nabi, dia seperti sapi. Wa wajhu sibah, dan sisi kesamaan Maka orang tersebut memutar lidahnya di sekeliling giginya dan mulutnya saat berbicara, sama sepersis dengan yang dilakukan oleh sapi dengan lidahnya saat makan. Wa hadza kulluhu makana ala jihatil ijab wa ta'azzum. Dan ini semua adalah manakala itu dilakukan ala jihatil ijab sebagai bentuk bangga ya, dengan kemampuan diri sendiri, wa ta'azzum atau merasa besar, padahal hakikatnya dia memang bukan orang yang besar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah adalah terapi al-khusumat, terapi supaya orang itu tidak hobi tengkar dan hobi berdebat, demikian juga terapi untuk supaya orang itu tidak hobi terpancing amarah. Kan di antara hal yang menyebabkan orang itu ribut, debat dan tengkar adalah emosi. Maka di antara sebab selamat dari lijat, dari hobi bertengkar wal khusumat dan ya, berdebat adalah menahan marah. Menjauhkan diri dari sebab-sebab, dari amarah dan sebab-sebabnya. Wal ilaj dan obat untuk marah adalah dengan obat yang dituntunkan oleh syariat. Dan ada dua metode pengobatan. Yang pertama adalah pencegahan, dan satu hal yang telah diketahui, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dan pencegahan dari amarah itu terwujud dengan sebelum terjadinya amarah, dengan menjauhi sebab-sebab amarah dan menjauhinya. Dan di antara sebab-sebab ini yang seorang setiap muslim itu sepatutnya membersihkan dirinya darinya adalah sombong. Sebab-sebab orang terbikin marah, orang kemudian berdebat, tengkar adalah sombong, kagum dengan diri sendiri, iftikhar. Iftikhar adalah sombong dengan kata-kata. Tai sama maknanya adalah sombong, kemudian rakus yang tercela. Kemudian di antara sebab perdebatan dan sebab emosi adalah guyon tidak pada tempatnya. Guyon tidak pada tempatnya, awil hazal atau guyon yang berlebihan atau semacam itu. Ini hal yang menyebabkan amarah atau orang lain kemudian marah, kemudian akhirnya marah kemudian dibalas dengan marah, terjadilah pertengkaran, terjadi keributan, terjadilah perang mulut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.